أيها الإخوة الله أعزني وأنصركم الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan apa yang kita baca pada khutbah Isya tadi, bahwasannya ada beberapa manusia dari kalangan kafir yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilarang, diharamkan untuk membunuhnya tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat sebagai hukum yang adil. Jadi kafir ini, kafir muahad dan kafir mustaqna. Adapun kafir mustaqna, dia adalah Allah laisa bainana wa bainahu ahad. Lakinana amanyahu di waktu mahdudin Rasulun harbiin da'ala ilayna ya'manu l'istijara au yam'ana l'islam. Kafir mustaqman itu adalah seorang kafir yang antara kita dan dia tidak punya janji kesepakatan apapun. Akan tetapi kita memberikan jaminan keamanan kepada dia di waktu terbatas, di waktu tertentu. Seperti seorang yang sungguhnya dia adalah kafir harbi, tapi dia masuk ke negeri kita minta suatu perlindungan keamanan untuk perdagangan. Atau bahkan untuk mempelajari agama ini. Sehingga kalau contohnya sekarang yang duta-duta besar dari negara-negara kafir yang tinggal di negeri Indonesia Raya, mereka sungguhnya dari negara yang negara itu nampak atau kurang lebihnya menampakkan permusuhannya terhadap Islam, tapi dia menjadi duta dari negaranya untuk masalah hubungan bilateral, baik itu perdagangan atau yang lain. Itu adalah termasuk kafir mustaqman yang bisa boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama sebagai hukuman yang adil baginya. Maka dari itu jelas bagi kita membagi buta membunuh orang-orang kafir tanpa memulak dan tanpa meneliti apakah dia itu harbi atau dini atau lahir atau makman, itu adalah perbuatan yang menyelisih ajaran Islam dan termasuk dari salah satu asbabul mubiqah. Karena tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Adalah ucapan yang baru, tidak perlu membedakan antara kafir militer atau kafir non-militer. Tidak perlu dibedakan harbi atau non-harbi. Ini adalah pendapat yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kenyataannya barangkali hukum ajaran yang dibawanya menyatakan bahwasannya membunuh dia yang Allah halalkan untuk membunuh itu adalah termasuk perkara yang diwajibkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang dari jauh benar-benar jauh. Jadi yang menunjukkan bahwasannya seorang kafir yang dia minta, bahkan dia harfi yang dia minta untuk dilindungi di negara muslim untuk batas waktu tertentu, itu adalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk dilindungi, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ, dan jika lo ada salah seorang dari orang-orang musyrik istajarah minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, jelas إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ, salah seorang dari kalangan musyrikin, arti musyrikin itu musuhnya mu'mini, memerangi mu'mini. Tapi ketika itu datang kepada Nabi Sallallahu meminta perlindungan, meminta jaminan keamanan. Fa'ajirku hatta yakna karamallah, maka beri dia perlindungan, suara keamanan, hingga dia punya peluang bahkan mendengar firman-firman Allah yang dibaca dan disiarkan oleh kaum muslimin. Siapa tahu hatinya terbuka, siapa tahu hatinya terbuka. Kemudian summa adrihu makna, kemudian bahwa dia sampaikan dia ke tempat yang aman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk melindungi orang-orang kafir yang minta suara politik atau suara perlindungan kepada kita dalam batas waktu tertentu. Jadi waktunya tidak terus-menerus berlangsung. Kalau tugasnya selesai, selesai penjaganya. Kalau dia nanti mati apa-apa, sudah tidak bertanggung jawab. Maka dari itu bahwa Allah hukum kita harus benar-benar hati-hati untuk benar-benar bertanya kepada para ulama, apakah kafir-kafir yang tinggal di sekitar kita ini arti atau yang mana harus kita ketahui. Ketika dia Allah hukum adalah negara tetangga kau telah akan membantu, dia telah mengadakan perjanjian untuk saling menjaga, tidak saling menyerang. Ternyata dia adalah orang-orang yang ditugaskan negaranya bukan untuk urusan merusak agamanya kau ini, tapi urusan ekonomi dan perdagangan. Rokok itu yang seperti itu yang dilindungi oleh pemerintah kita untuk sekedar berdagang isinya atau untuk kepentingan lain dari negaranya atau sekedar langsung, adalah orang-orang yang diberi perlindungan oleh amil pemerintah kita, sehingga kita tidak boleh untuk menyembah. Maka dari itu bahwa kalau kita melakukan pembunuhan terhadap kafir dari jenis-jenis kita, mustahman mu'ahad atau dini, adalah perbuatan yang membinasakan pelakunya, dunia dan akhiratnya. Selain binasa dunianya, karena hukuman yang diberikan adalah hukuman yang mencabut nyawanya, kecuali dengan ridho walinya untuk sekedar membayar dia. Adapun alasan dibayar dengan kafar rabu atau dua bulan berturut-turut atau menyembelih 100 onta atau yang lainnya, ini adalah berlaku untuk yakni al-qatl khata, salah sasaran ketika membidik orang kafir lewat orang muslim. Kenapa? Seperti ini adalah ada pembicaraan lain yang selain isyarat. Ataupun telah memasang mercon, mercon lagi dalam bentuk besi, Itu orang yang di sana. Ada orang kafir, ada orang mukmin yang maaf di sana. Ada orang yang tidak tahu menahu sebagai satpam di sana dan lain sebagainya. Dan dia muslim. Ini adalah perbuatan yang berbahaya bagi dunia dan akhiratnya. Di sana ada orang yang beriman, tapi karena jahilnya dia kerja di tempat maksiat sebagai tukang parkir, sebagai satpam, sebagai pembawa makanan, makanan kecil untuk para tamu. Selanjutnya dia tidak mengerti bahwa kami seperti ini tak awal mengalami izni wal-udwa. Tak mengerti. Belum ada yang mendakwainya, belum ada yang menegurnya. Dia masih salat lima waktu dalam ikut meninggal. Maka lengkap. Di sana ada mungkin kabur diri, ada kabur muat, ada kabur mutakman, ada mungkin disikap sekalian. Maka ini contoh bahwasannya perbuatan ini adalah termasuk dari tujuh perkara yang membinasakan pelakunya. Kemudian ada pembolehan mereka itu dibunuh, yakni dengan al-haq. Wal-haq maknahu al-adl. Adalah adil. Sebagai hukuman yang setimpal. Dikarenakan dia membunuh orang yang haram terbunuh. Maka dia jadi halal untuk dibunuh. Seperti juga yang boleh dibunuh sebagai hukuman yang setimpal adalah sayyidul zani, seorang yang telah menikah tapi berzina. Atau orang-orang yang mereka murtad dari agama Islam, hukumannya pun ini dia. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum. Yang selanjutnya dari perkara yang membinasakan pelakunya adalah al-ab, yakni aklu riba, makan riba. Riba secara bahasa adalah ziyadah, tambahan. Adapun secara syar'inya riba itu adalah tafadul baina asya, nasa'un baina asya, nasa'un baina asya, yaitu tafadul, saling melebihkan satu sama lain antara beberapa perkara, seperti menjual satu dinar dengan dua dinar, tafadul, atau mengeluarkan waktu, beri tempo. Yang dimaksud di sini kata Syaikh yang rahimahullah ta'ala di dalam konstitusi adalah kita berdoa tafadul baina asya haram al-haq at-tafadul fiha, yang saling melebihkan satu sama lain dalam transaksi perdagangan, yang mana syariah mengharamkan adanya penambahan. Watahiru fi asya hatta lakal tahir fiha, dan mengulur waktu memberi tempo dalam jual beli dalam perkara-perkara yang syariat mengharuskan dia serah terima di tempat. Jadi tidak serah terima di tempat, ada tempo, kemudian dia memberikan definisi dan sekarang memilih demikian dalam keadaan perjanjian pernyataan dia ini termasuk perkara yang syariah tidak membolehkan untuk adanya pengulangan waktu, tapi alias demikian tak kau terima sempat, sehingga riba itu beberapa macam, yakni riba di daya tanggutang atau dimaksud dengan riba ujahiliyah, ini kamu utang sekian kepada saya, nanti kembalikannya kasih lebihan. Ini contoh riba jahiliyah. Atau tambahan tadi dikenakan karena penyisian janji orang yang utang. Katamu tanggal 26 April 2009. Nah sekarang karena kamu melanggar, maka ada denda. Nah, riba jahiliyah maksudnya. Dengan riba yang lainnya, riba nasihat dan riba tafadhul. Ini menukar atau menjual barang-barang yang sejenis yang oleh syariat tidak boleh dilebihkan satu sama lain, seperti emas 1 gram dengan emas 1 gram tidak boleh, emas 1 gram dengan emas 2 gram. Ataupun memberi pengeluaran waktu tidak serah di tempat transaksinya, menjelaskan jumlah waktunya dalam perkara-perkara yang syariah tidak membolehkan pengeluaran waktu. Dan harta-harta yang terkena riba sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa benda-benda atau barang-barang yang terkena riba hukum riba. Yakni yang pertama ada zahab, emas, wal fiddah fil fiddah. Dan para ulama menyatakan termasuk di sini adalah alat tukar, yaitu uang masuk. Masuk pada emas dan perak. Dikatakan memang emas dan perak adalah alat tukar di zaman. Sehingga uang kertas pun, uang logam pun masuk dalam jenis emas perak. Sebagai orang yang amat suka. Kemudian albur bilbur, gandum, watamer hitam, korma dan korma, wasair disain, itu juga jenis tepung, bamil, bilmil, garam. Dapat yang masyhur kalangan para ulama termasuk Ibnu Rajab dan Syaikhul Muslimin, mereka membatasi inilah barang-barang yang kalau terjadi nasi'ah atau terjadi tafadhul, terjadi riba. Adapun penjelasan semua rincinya macam-macam riba, bagaimana kaidah riba di dalam agama riba, silakan baca masalah syariah. Karena tidak selesai walaupun habis waktunya sampai batas waktu. Karena memang tawil air panjang lagi lebar, sehingga kita membahas tentang gambaran globalnya tentang riba. Jadi adanya pelebihan ukuran atau pelebihan timbangan atau pelebihan harga dalam perkara-perkara oleh syariah disyaratkan harus tanatul, harus sama. Satu keping emas, satu keping emas, tidak boleh dua keping emas dan lain sebagainya. Atau memberikan tenggang waktu tidak serah terima di tempat dalam perkara-perkara yang syariat mengharuskan serah terima di tempat. Kemudian yang kita bahas masalahnya aklu riba, sehingga orang-orang yang licik yang dilarang itu makan riba. Kalau riba itu tidak dimakan, tidak apa-apa. Jadi enaknya bunga-bunga ini jangan dimakan. Wujudkan kendaraan itu enggak ini riba enggak dimakan. Yang diharamkan apa? Aklu riba, makan riba. Jangan dimakan. Belikan rumah ya. Nah seperti itu manusia itu doluman sahur sudah sulit hidup. Seperti itu. Kita harus mengetahui bagaimana penjelasan para ulama. Kenapa kau pakai aklu riba? Alasan oleh Syaikh Muhammad Ibn Abdil Aziz Sulaiman Al-Qurawi dalam Al-Jadid, dikarenakan adalah intifa'un ma'ruf bil akhir. Yang mayoritasnya pemanfaatan dari harta itu adalah dimakan. Contohnya seorang punya uang dalam keadaan dia telanjang, belum makan, tidak punya sepeda. Kira-kira uang ini untuk beli makan dulu apa pakaian? Pakaian tapi mampu kelaparan. Atau tidak mati sekalipun telanjang. Telanjang kok bisa dokter nutupi ya. Tapi masih hidup. Tapi kalau beli batu, apa gunanya batu kalau terus mati? Maka dari sini bahwasanya mayoritasnya hidupa itu adalah makan. Lain dari itu baru kalau hukum kata-kata aku riba ini juga dimakna ahdu riba, mengambil memanfaatkan harta riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 161, Allah terang-terangan menjelaskan wa ahdu riba wa qatluhu anhu. Mereka mengambil riba, memanfaatkan harta riba, padahalkan dalam larang. Mereka telah dilarang untuk mengambil riba, memanfaatkan riba. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut wa aqluhu liriba, tapi Allah menyatakan wa aqdihimu riba dengan kata apa? Wal aqdu a'ammu minal aqd. Dan makna mengambil, memanfaatkan lebih umum maknanya daripada makan. Artinya memakan harta riba termasuk mengambil dan memanfaatkan harta riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang mereka itu dilarang adalah ahdu riba, tercakup di dalamnya makan kemudian memanfaatkannya. Maka makan harta riba termasuk memanfaatkan riba. Sehingga riba itu dilarang baik digunakan untuk makan awil faras atau untuk kendaraan tempat tidur atau albina bangunan atau makan tempat tinggal atau yang selain dari rokok. Jadi sini makna lakul ini bukanlah membatasi makan harta riba saja yang di ini untuk menunjukkan mayoritasnya harta itu untuk makan sebagai kebutuhan utama. Selain dari itu, yang seperti ini tidak menunjukkan hanya makan saja yang dilarang. Karena apa? Ayat yang lainnya menjelaskan bahwasan yang dilarang oleh Allah adalah memanfaatkan, mengambil harta riba. Dan salah satu bentuknya, dan paling banyak dilakukan adalah memakannya. Tidak melakukan bentuk-bentuk lain, memakannya sebagai kendaraan, tempat tinggal, bangunan, dan lain sebagainya. Ini yang berapa? Syirik, sihir, kemudian qatlun nafs alladzi haram Allah, kemudian aqlu riba. Sudah ke empat. Yang kelima, wa aqlu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Kita berbicara dulu tentang siapakah yatim. Hartanya anak yatim. Al-yatim walladhi mata abu qabla buluh, sawa'un kana dhakara am untha. Yatim itu adalah seorang yang telah meninggal bapaknya sebelum dia balik. Sebelum dia balik. Baik laki-laki maupun perempuan. ini, man matat ummuh qabla bulugh falaysa yatiman la syar'an wa la mu'anah. Adapun orang yang mati, apa ibunya meninggal dalam keadaan dia belum balik, tidak bisa dikatakan yatim, tidak bisa dikatakan yatim baik secara syariah maupun bahasa. Kalau di Indonesia dikenal dengan piatu. Dan sebenarnya kata-kata yatim itu ambil dari kata al-yatim, mana yatim firar sendiri. Yang dimaksud sendiri, apakah orang ini? Sama siapa itu? Apa itu? Artinya adalah infarada min kafir lahu. Dia telah sendiri ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga yang berusaha mencarikan nafkah dirinya. Jadi, apa? Maka orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, dia telah sendiri ditinggalkan oleh sahabat orang yang berusaha mencarikan nafkah baginya. Dan inilah yatim. Dan di sini Rasulullah SAW mengkhususkan, termasuk saudaranya bisa makan hartanya anak yatim, karena barakallahu fikum orang ini kalau bahasa ininya nemen. Nemen kesewenang-wenangannya. Sudah tahu itu anak yang hanya punya harta itu dan baru diusahakan nanti digunakan setelah balik, dia sudah tidak punya bapak lagi, masih diembar. Kalau memakan hartanya selain anak yatim, anak yang tidak yatim tidak pula piatu. Ini mungkin masih paling besok bapaknya nyarikan lagi. Walaupun dosa seperti itu, tapi ini sudah orang yang sendiri ditinggal tulang-tulang keluarganya, belum bisa berupaya sendiri, butuh pertolongan orang untuk mengelola hartanya dan melindunginya, disikat hartanya. Maka dari itu barakallahu fikum, ini adalah perbuatan yang sangat-sangat nemen bekas. Karena orang yang mestinya dalam kondisi tidak punya bapak, belum bisa mencari nafkah sendiri, tinggal dengan ibunya yang wanita, makhluk Tuhan Ebenuhon. Wanita itu adalah makhluk yang butuh kasih sayang, makhluk yang harus dilindungi, sehingga ruang geraknya untuk mencukupi anak-anak yang ditinggalkan suaminya itu sangat-sangat terbatas. Sesungguhnya manusia kondisinya seperti itu, orang yang sepantasnya disayangi, dikasihani, bukan dipukuli. Okay. Di bahasa sini apa ya? Tahu betul. Di sini ditipu, dibodohi. Ini paman ambil hartamu, nanti seminggu lagi menjadi ganda. Ini 1 miliar besok jadi 7, ya? Atau tak tukar permen? Di situ. Di bawah saja ya, kamu kan belum butuh. Besok tak tukar. Sekarang permen dulu. Seperti ini, contoh-contohnya mungkin seperti itu masa lalu. Mukrokan saja. Yang tidak perlu dikata. Ayo. Jadi alasan kenapa ini termasuk perkara yang termasuk diperingatkan oleh syariat dengan hal berjalan sejauh-jauh sejauh-jauhnya karena ini perkara yang sangat-sangat besar. Menunjukkan pelakunya adalah orang yang tidak punya rahmat dan benih, sehingga perbuatannya pun perbuatan yang tidak pantas seorang muslim untuk dekat apalagi mengerjakannya. Jadi pengkhususan aku yakin karena di sana ada bentuk keberatan yang sangat. Kemudian barakallahu fikum yang keenam, ya. Yang keenam adalah wattawali yaumaz zahab. Lari, melarikan diri di saat perang berkecamuk antara muslim dan kafir. Mundur paling ketika azab yaumul qiyamah. Sampai ketika dua saf pasukan itu saling dahsyat berperang. Mau kufar bersama orang kufar. Kemudian tawali itu melarikan diri, termasuk berbeda, karena di dalamnya ada bayyaun mu'minin menyanyiakan, menelantarkan kaum mu'minin yang sesungguhnya sedang butuh kekuatan yang banyak menghadapi orang kafir. Di saat teman-temannya dalam keadaan bahaya, lari. Dan yang seperti ini adalah barakallahu fikum di dalam perbuatan lari dari medan pertempuran ketika pertempuran sedang ramai-ramai, yakni kasru qulubil muslimin, menghancurkan hatinya kaum mukmin. Temanku sama lari jadi kaget. Yang sebelum ada yang lari semangat masih bareng hidup karena tapi coba kok lari, tinggal sendiri, potong lehernya. Maka yang seperti ini sangat dilarang. Selain dari itu, di sisi lainnya, sebaliknya melihat orang mukmin ada yang lari, pasukan muslimin ada yang lari, menambah semangat tebalnya orang-orang kafir. Mulai kota kafir. Ini semua merugikan barisan kaum muslimin. Sehingga diletakkan pada perkara yang jangan sampai seorang muslim mengerjakan amalan yang seperti ini. Ini semua mengakibatkan hancurnya kaum muslimin. Kemudian apakah yang dikatakan oleh hadis ini berlaku mutlak? Artinya kalau orang itu sudah berperang, tidak boleh mundur. Walaupun sudah sedikit dan terdesak, jangan mundur. Iskarima umur syahidah. Apa kamu tinggal dua, tidak usah serahkan kepalamu ke mereka. Karena kalau lari, mengerjakan salah satu dari tujuh perkara yang membinasakan. Apakah demikian? Sebagaimana ketika kita membahas tentang aklu riba, ternyata kita dijelaskan Al-Quran itu jenis saja yang sering dilakukan. Dan Al-Quran berbicara dengan lafaz afzihi, memanfaatkan, mengambil riba. Maka kita perlu melihat ayat-ayat yang berkenaan tentang medan peperangan. Yang antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16. Allah mengatakan waman yuwalli yawma idzin dubur illa mutaharriban li qitali aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Barang siapa yang melarikan diri pada hari peperangan itu kecuali orang-orang yang mutaharifan lil kitab, mundur sejenak untuk mengatur tahdibran yang lebih jitu. Mundur, karena masukan sini sedikit, lebih baik mundur bergabung dengan yang lainnya, yakni mutahayyizan ila fi'ati. Ternyata ini sedikit, sama kelihatan bisa mendesak, kita gabung dengan sana untuk mengalahkan orang-orang kafir. Maka mundurnya mereka untuk mengatur strategi atau untuk bergabung dengan pasukan lain tidak termasuk dari orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Tapi kalau tanpa harapan ini bukan untuk mengatur strategi baru, bukan untuk bergabung dengan pasukan di sisi yang lainnya, maka faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Ia telah kembali membawa kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Kemudian perkara yang ketujuh dari asbab mubiqah, tujuh perkara yang dinyatakan adalah qatlul muhsanah, menuduh. Qatlu bimakna ramyi, menuduh. Tuduhan di sini menuduh al-muhsanah, muhsanah yang orang-orang yang muhsanah yang menjaga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Ini adalah barakallahu fikum tuduhan bahwasanya wanita tadi dituduh berzina. Dan mukmana wanita-wanita yang menjaga kehormatannya itu adalah al-hara'u, wanita merdeka. Al-adifat an-zina, yang dia itu sangat menjaga dari perbuatan zina, wanita terhormat. Dan diberi penjelasan lagi di surat Al-Ghafilat itu menunjukkan mana al-afifat an-zina wal-ba'idat an-hu alati la yahtur ala bi'l-zina. Wanita yang sama sekali tidak pernah terdetik di pikirannya untuk zina dan membayangkan zina dan lain sebagainya, dia orang yang menjaga kehormatannya, itu tuh zina. Maka kita harus hati-hati ketika marah melihat orang yang belum jelas ini perempuan nakal atau tidak, tapi karena marah akhirnya keluar kata-kata yang kotor. Hati-hati, marah yang marah, tapi jangan gunakan kata-kata yang membahayakan dunia akhirat. Mau merah pada mukanya silakan. Apalagi kalau marah kepada wanita yang baik-baik, apalagi itu istri kita dan lain sebagainya, tidak sepantasnya mengeluarkan kata-kata yang kotor, apalagi terkandung padanya tuduhan. Dan kata-kata yang menunjukkan bahasanya tuduhan, dengan ucapan-ucapan dasar wanita, halal, dan lain sebagainya. Hati-hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan hukuman bagi penuduh wanita baik-baik dengan tuduhan keji, dengan hukuman yang tidak ringan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat yang kelima dan keempat, Allah menyatakan waladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam yahtu bi arba'ati syuhada fajriduhum tsamanin jaradatan. Barang siapa dari orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina, maka kemudian dia tidak bisa mendatangkan empat saksi yang bersaksi bahwa wanita tadi benar-benar berzina, dia tidak bisa mendatangkan bakasi. Maka sambutlah mereka 80 kali sambut. Bukan pelan-pelan, keras sambut. Sambut tutupi kepalanya, sambut pelan-pelan. Sakit tidak? Sakit. Pelankan. Masih sakit, masih pelan lagi. Jadi kita tahu, sakit, sakit. Ya, pelan lagi. 80. Itu tidak mewakili hukum. Sambut ya sambut. Sakit. Dan ditanya, sakit apa enggak? Kalau sakit tak kurangi. Sekarang hukum had yang berlaku katanya seperti itu, sambil, tapi bisa dikurangi atau perjanjian dulu. Nanti nyambungnya jangan keras-keras, beres. Ini penegakan syariah, syariah. Bukan syariah pemenang, barakallahu fiik. Kemudian hukumannya tidak cukup dicambuk. Walaupun barulah syahadah. Dan selanjutnya orang penuduh wanita baik-baik dengan tuduhan ini tidak boleh menjadi saksi selama-lamanya. Baik itu saksi atas pernikahannya pulang dan alam atau saksi dalam kejadian-kejadian. Saksinya siapa? Pulang. Oh, itu kan penuduh itu ya. Yang menurutnya besar itu. Karena penuduh orang itu tidak bisa ganti saksinya. Yang mending dari seperti itu. Wa'ulaitahu'l-fasikun. Tidak cuma disambut, kemudian sudah tidak dipercaya lagi sebagai saksi, setara saksi, masih diberi tempel oleh Allah. Umul-fasikun. Orang fasik. Hati-hati, kalau marah, kalau mengomentari orang, ada orang yang dananya seronok, muslim, pakai apa, baju muslimah, gaul, lepasnya model teong, mas, kemudian pakaiannya panjang, tapi kasih Arya, pakaian tapi telanjang. Bahannya sudah sebel lah, benar. Tapi fresh body. Sehingga kelihatan apa bahannya longgar. Tapi tipis. Tamparan. Kemudian melihat seperti itu. Dasar. Pesat. Hati-hati. Kalau dia itu barakallahu fikum, ternyata orangnya jahil, belum datang penjelasan tentang bagaimana menutup aurat yang benar. Dan subhan masyarakat bahwasanya menyatakan itu busana muslimah, dan belum ada yang menjelaskan kepada busana muslimah yang syar'i, maka menghukumi orang yang memimawai itaqi. Pengharap untuk dihukum adalah kalah. Kita melihat Korina dia pakaiannya seperti itu, telanjang, pakaiannya berpakaian tapi telanjang, tapi bukan lantas langsung mengkorek pulang kembali. Barakallahu fikum. Karena apa? La yujimul hukm illa ma'awujudi suruti wa'adam mawani. Hukumnya seorang itu tidak bisa ditetapkan kecuali lengkap syarat-syaratnya. Dan tidak ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia bisa ditoleransi atas kesalahan. Penghalang-penghalangnya barakallahu fikum adalah al-jahl. Ternyata dia belum belum datang ini. Tidak boleh langsung dihukum. Atau barakallahu fikum anisya, lupa. Atau barangkali aku malah kata salah di dalam memahami busana muslim. Atau mukrah, ternyata dia dipaksa orang untuk berdandan seperti itu. Dia jalan di tengah jalan dengan pakaian seperti itu, sementara di mobil ada yang akan senjata. Ayo jalan dengan pakaian seperti itu. Kalau enggak, tak bunuh. Maka kita harus hati-hati dalam menghukum. Barakallahu fiik. Karena hukumannya, ada pun para ulama berselisih. Bagaimana kalau orang ini telah bertobat? Telah bertobat. Sudah saya enggak lagi, saya merasa salah. Besok-besok enggak gampang saya memvonis orang. Apalagi pada baik-baik. Dengan adanya lafaz illalladzina tabu min ba'di dzalik wa aslah, kecuali orang-orang yang mereka telah bertobat dari perbuatannya itu kemudian nampak bukti dia memperbaiki diri. Apakah dengan ini kemudian predikat fasiknya tadi gugur, kemudian dia boleh menjadi saksi di perkara-perkara yang membutuhkan saksi? Barakallahu fikum. Maka para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang menyatakan tidak diterima syahadah persaksian. Apakah walau syahadah? Selama-lamanya walaupun telah tobat. Mereka berdalil dengan firman Allah, wala taqbalu lahum syahadah abada. Karena apa? Faedah dari ayat ini, artinya kata-kata abada di sini, hada, yakni apa? Ta'bir. Kata-kata abada ini adalah annal hukma lam yartafi an. Selama-lamanya hukuman ini tidak terangkat. Tapi sebagian ulama menyatakan barutubat. Sebagian ulama menyatakan bisa diambil perkasiannya. Kalau dia telah tobat dan menampakkan upaya memperbaiki diri. Tobat kenapa? Tidak cukup. Tanda-tanda dia berbenah dari kesalahannya harus ada. Jadi orang yang menyatakan saya sudah tobat kemarin, sudah saya cabut ya kemarin, kapan nyebutnya? Mana tanda-tanda nyebutnya? Harus perlu dibuktikan. Barakallahu fiik. Jadi di sini sebagian ulama menyatakan diterima sahajanya kalau dia tobat. Karena barakallahu fikum li'anna nabiyyun qabul syahadah, qabul syahadah wa raddaha 'alal fitnah. Karena dibangun atas bahwasanya persaksian itu bisa diterima dan persaksian itu ditolak hanya pada orang yang kafir. Kalau orang itu sudah berbenah diri, maka dia tidak kafir lagi. Tapi muslihun, orang-orang yang berbenah, bukan fasikun. Sedangkan yang mengharami dia tidak bisa diambil keadaannya karena humul fasikun. Abadan al-fasikun, selama-lamanya orang fasik itu tidak bisa diambil persaksian. Tapi kalau dia sudah bukan fasikun, tapi humul orang yang tobat dan orang yang bertobat dari kesalahannya adalah Syiarul Bani Adam, orang terbaik dari kalangan Bani Adam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakni kullu Bani Adam khata'un wa khairu khata' at-tawwabun. Apa yang bertobat? Sehingga dengan tobatnya dan pembenahan dirinya, dia lepas dari predikat fasik dan alasan untuk menolak perkasian yang tidak jalan. Al-hukmu yaduru ma'a ilatih. hukum itu berlaku dengan sebab. Sebabnya apa dia dihukumi tidak diterima cacatnya? Karena umur fasik. Ketika dia sudah tidak fasik lagi, muslimun berbenah diri, patibun bertobat, maka penyebab ditolaknya persaksian dia tidak ada. Sehingga hukum ditolaknya persaksiannya tidak berlaku lagi. Selam. Fa'idah zara huwal manek min kabul syahat, zara naya lopat walaih. Kalau sudah hilang penyebab tidak diterimanya syahadat dia, maka hilang pula akibat dari kefasikannya tadi, yakni tidak diterimanya syahadat dia diterima lagi. Dan ini insyaallah barakallahu fikum yang rajih. Jadi kalau dia bertobat kemudian menunjukkan benar-benar tobatnya, maka yang seperti ini bisa lagi menjadi saksi. Barakallahu. Sekarang masalahnya di sini yang termasuk mubikat adalah tatkala menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan ini. Tuduhan ini. Bagaimana kalau wanita menuduh laki-laki baik-baik dengan tuduhan keji? Apakah termasuk sebelum dikau atau tidak? Ini biasanya kalau laki-laki dituduh perempuan dengan tuduhan seenaknya, dengan tuduhan kotor juga, dan dosa yang sabuk mubikot itu laki-laki nuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan yang jelek. Kalau sebaliknya enggak, dari situ enggak bisa dibolak-balik. Apa demikian, ini perlu kita bahas. Bagaimana kalau menuduh laki-laki baik-baik yang menjaga kehormatannya, dia mukmin, dengan tuduhan yang jelek, apakah termasuk dosa besar yang membahayakan? Maka jawabannya langsung saja terpoin kepada jumhur ahli ilmu, bahwasannya hukumnya sama. Hukumnya sama sebagaimana masalah aklu riba tadi. Nah biasanya yang dituduh dengan tuduhan yang tidak baik tadi, pejabat biasanya objek penderitaannya adalah kaum hawa. Lebih-lebih lagi barangkala hukum, selain bahasanya mayoritasnya yang dituduh jelek itu para wanita, Bunda percaya tuh, laki-laki yang dikatakan laki-laki pelaku dengan wanita pelaku banyak mana? Nanti banyak wanita yang dituduh seperti itu. Dan laki-lakinya kadang-kadang nggak dijelek sama apa? Koboi, dan lain lagi. Lain dari itu di dalam dia sebelum Islam memang mayoritas wanita itu pelacur. Kata Syekh Utsaimin, idil bagaya kasirat qablal Islam. Bagaya wanita-wanita bejat sebelum ajaran Islam ini datang itu banyak yaitu sebagai orang-orang pelacur sebelum datang Islam, wanita-wanita itu. Karena perintahan dan lain sebagainya itu bahasa. Dan juga kenapa di sini disebutkan wanita dan sebagainya? Karena akibat dari kalau wanita itu dituduh zina, kemudian dia punya bakal bayi, ini adalah merangkulkan nasab si jabang bayi. Apakah ini nilai suaminya atau nilai yang dituduhkan berzina? Maka yang seperti ini adanya pengkhususan yang disebut dengan bahasa taksis di luar mengkhususkan sesuatu bukan dalam rangka membatasi, akan tetapi karena seringnya terjadi kejadian. Seperti riba, mayoritasnya seringnya adalah di mata. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Adapun yang seperti ini tidak membatasi, bahwasannya wanita yang menuduh laki-laki baik-baik dengan dosa itu terbebas dari dosa, bahwa bukan dosa besar, cuma dosa kecil, termasuk sabab mudikat. Kemudian lafaz sabab mudikat ini tidak membatasi bahwasannya dosa-dosa yang dilakukan manusia yang membinasakan manusia itu terbatas tujuh ini saja. Banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan yang seperti itu, yakni membatasi, yakni dengan bilangan, tapi maksudnya adalah bukan membatasi bahwasanya hal itu terbatas bilangan itu. Seperti sabuk mujikab, di sana ada amalan-amalan yang juga dosa besar yang membinasakan pelakunya selain itu perkara ini. Cuma di sini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena seringnya dilakukan oleh manusia, sering mudah meningkatkan fitnah kepada manusia. Contoh-contoh lain, Rasulullah SAW membatasi dengan bilangan, sesungguhnya itu bukan pembatasan, cuma menyebutkan perkara yang ditekankan ketika itu, seperti as-sab'atul ladzina yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhum. Tujuh orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan ataupun perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu tidak cuma tujuh orang, masih banyak orang-orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasa la yughallihumullah yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Bukan hanya tidak ada orang-orang lain yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pembatasan ini untuk menekankan perkara yang sedang diterangkan, atau sekedar untuk memancing keinginan bawah orang yang mendengarkan. Kalau langsung berbicara, ini adalah dilarang, ini harus dijauhi. Tapi kalau ada tujuh perkara yang kalau seseorang melakukannya dia akan binasa dunia akhirat, maka orang akan memperhatikan tujuh perkara itu. Sehingga ini untuk memberikan penekanan kepada tujuh perkara ini untuk diperhatikan benar oleh kaum muslimin, bukan membatasi tujuh ini saja dosa besar yang membawa kehancuran dunia akhirat. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum, Allah taala alam bisawab. Apa ya? Bisawab. Masihlah. Nah, ini ada pertanyaan. Hari yang delapan. Bagaimana perkataan seorang yang mengatakan terhadap seorang wanita yang perbuatannya durhaka pada orang tuanya, bergaul dengan pria yang bila orang lihat mereka di tempat biasa terbuka sudah keterlaluan, juga pakaiannya dan parfumnya. Apa ini? Sebagai bukan wanita baik-baik dan parfumnya koma. Dituduh sebagai bukan wanita baik-baik, atau tidak terjamin lagi sebagai wanita baik-baik. Nah, mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Jadi kalau ada qarinah yang menunjukkan dia memang wanita, bukan wanita baik-baik, maka barakallahu fikum, selagi apa yang dijadikan alasan tadi bukan bahan, bukan persangkaan, bukan menebak-nebak, tapi benar-benar dilihat, benar-benar wanita yang keterlaluan, sudah diberi nasihat tidak menghubris. Alayahi perbuatan-perbuatan yang menyimpang, kelakuan-kelakuannya seperti itu, maka barulah bukan tidak mengapa kita menghukum dia sebagai wanita tidak baik, wanita yang bukan wanita baik-baik. Dengan adanya karya, dengan adanya bukti-bukti yang bukan sekedar tuduhan. Maka yang kita perhatikan di sini adalah barakallahu fikum al-qadhu, menuduh. Tujuan itu adalah fonis tanpa bukti, ucapan tanpa karya. Dan yang dituduh ini adalah bukan sembarang wanita, al-mufanati, al-ghafilat. Wanita ini tidak ada karya. Sebagai segi dia menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, dan juga menjaga dirinya dari mendekati perkara-perkara yang mengarah ke dirinya. Kalau orang yang tanpa ada tanda-tanda kenakalan atau kebejatan ditutup, inilah yang sedang dibuka. Nah, tapi kalau memang ada korimahnya, pakaiannya seperti itu, diberi ditegur oleh orang tua yang dangguteh dan lain sebagainya, pergaulannya amat sangat bebas. Kemudian itu bukan wanita baik-baik, persis. Tidak salah. Kalau memang sudah seperti itu, sudah diberitahu sudah. Jangan salam demika kuno. Nyatanya, tapi kan diberitahu ini lagi mode, lagi ini indahnya atau di pakaian model dan lain sebagainya. Saya ini membuka orang-orang surat apa, masuk merata sendiri yang tidak ada kamu. Bolehkah disuduh wanita tidak berusaha, tetap bukan ketua. Maka dari itu yang dipermasalahkan di sini bukan suatu yang ada karimah, tapi qadhu ar-ramyu biduni ukrah. Ini ada karimah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa iyyakum. Ini yang ketiga. Barakallahu fikum. Saya pernah mendengar bahwa hadis Kulu Bani Adam Kota itulah aslalah. Anda yang pernah mendengar? Walau alam, tahu saya Rasulullah itu di sini makruf dan ditulis yang dipakai oleh para ulama. Walau ta'ala alam, kalau lah aslalah tidak ada aslalah. Coba dilihat riwayat siapa di sini? Mana? Kulu Bani Adam Kota Ayo apa kata wajib? Dia lagi di bukunya. Tapi walau kalau ada orang menyatakan la aslalahu, dilihat siapa yang berkata. Terus habis ini diriwayatkan di mana, bagaimana sanadnya, sehingga kalau pun pernah mendengar, tahu saya berapa waktu itu. Ini mau. Nah, nanti bisa dikoreksi lagi. Siapa kerawinya menyebabkan Wabawka ala alam salam. Ini ada pertanyaan terkait dengan di Solo. Setiap tahun di Solo selalu dilakukan ritual-ritual syirik seperti yang kita tepat. Pertanyaan apakah yang sudah dilakukan oleh ustaz-ustaz salaf untuk amar makruf nahi munkar, kok sampai sekarang ritual-ritual tersebut masih saja ada? Apakah ustaz-ustaz salaf di Solo berpangku tangan melihat kejayaan Kiai Slamet? Atau mundur? Karena kalau itu, karena kalau itu dalam barakallahu fikum. Ini masalah yang tidak ringan. Ada kaidah-kaidah di dalam mengingkari kemungkaran tersebut. Sebagaimana barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang mengatakan man ra'a munkara falyughayyir biyadihi fa'ilam yastati fadirikan fa'ilam yastati fadirbi wadaka ashabul iman. Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah kemungkaran tadi dengan tangan. Tapi yang mampu punya kekuatan boleh hentikan rombongan dia selamat sembelih satu orang. Tapi jangan praktek di Solo genti disembelih sama santri. Kemudian barangkali itu kalau tidak mampu dengan tangan, dengan penjelasan-penjelasan sudah dijelaskan tentang manzilah wal maqam jamun terpok kiai Islam sudah dijelaskan berulang-ulang, tapi tetap dibela oleh para dai mereka santri-santrinya kiai Islam. Jadi sudah banyak pengendara yang ketiga dengan hati kalau tidak mampu dengan lisan. Lain dari itu masyarakat Solo dan sekitarnya keadaan kebahagiaan mereka adalah memang masih perlu dipupuk. Artinya kalau kita membelik kiai Slamet yang sedang disirat akan muncul kerusakan yang lebih besar, penyembelian manusia bukan penyembelian kerbau. Jangan dikira kiai Slamet jalan terus di belakangnya aman-aman, di belakangnya itu adalah senjata kerajaan yang habis di zaman pada keris kiai sambar nyolong tombak kiai selamat. Kiai selamat dipukul tombak berbicara sambar nyolong menyambar-nyambar. Maka yang perlu adalah dijelaskan pada awamunah dengan dakwah tauhid, dijelaskan tentang tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, sampai menangkap di hati-hati mereka dan akhirnya mereka sendiri yang akan menyembelih kiai Slamet dengan selamat tanpa pertumbuhan darah. Jadi bukannya ustaz-ustaz di Solo atau sekitarnya yang mengalami tetangga dekatnya berbangga-bangga. Yang perlu ditanyakan apakah yang percaya kepada kiai Slamet dan berguru kepada kiai Slamet dan apakah kepada kiai Slamet makin tahun makin berkurang? Jawabannya signifikan berkurang. Jadi jumlahnya makin berkurang. Bahkan sudah banyak orang yang mempertawakan orang-orang yang masih jadi santrinya kiai Slamet, nawarkan sayurannya. Sudah tidak mau dia selamatnya jual mahal dari sisi sini ke pejar sisi sana sambil bawa sayuran. Kalau tidak mau makan dia selamatnya sedih. Alamat tidak lari sayur saya hari ini. Masih yang mesti. Tapi kalau yang dimakan loh girang-girang tambah. Tanjuk Pak Biayi. Akhirnya loh dagangan saya habis. Ya jelas habis. Dimakan kerbau. Barakallahu. Jadi barakallahu fikum yang perlu ditanyakan kenapa masih ada. Rasulullah SAW berjawab bahkan sampai hukum Mekah masih ada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Kenapa masih ada? Apakah Rasul berpangku tangan? Tidak. Pertahankan sesuatu tadi. Bahkan yang menghindari kemungkaran tadi muncul kemungkaran yang lebih besar adalah perkara yang menyalahi kaidah ingkarul munkar. Berlaku dalam kaidah ingkarul munkar ini adalah kaidah rujukanul masalih, menimbang kemaslahatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Orang-orang non-muslim kebanyakan berdagang sambil menyiarkan agamanya, mengajak orang muslim untuk masuk ke agamanya. Mereka yakni mengajak dia masuk kepada agama mereka dengan memberi bantuan atau apa isinya apa, perkataan, perhatian, uang, bahan makanan. Bagaimana sikap kita menghadapi kondisi seperti ini? Ya ditegur nasrannya kalau benar-benar kalian melihat tindakan yang seperti ini. Jadi kafir mustahman itu bukan terus bebas tinggal di negara yang dia meminta perlindungan, jaminan keamanan untuk berdagang itu, terus dengan bebas mengadakan aktivitas. Wah, ada batasan-batasan. Tidak boleh demikian. Adapun kalau kegiatannya sudah menambahkan untuk memurtadkan dari yang memang orang-orang Islam dari agamanya, ini termasuk dari perbuatan harbi, menebar perusuhan. Jadi sikap kita adalah menegur ini kemungkaran dan sebagainya. Dan tugas kita menyelamatkan mereka kaum mukminin dengan memperhatikan yang kebutuhan-kebutuhan mereka dan juga memperhatikan sisi akidah mereka. Wallah ta'ala alam semua. Ini sudah tidak harus, tidak ada yang datang lagi. Ini yang terakhir. Yang menyusul tahun depan insyaAllah. Kalau ada. Apakah sumpah potong? Apa sumpah potong? Itu sesuai kaidah Islam. Namanya saja sudah tidak menunjukkan Islam. Islam identik dengan luwatan wasar syar'an. Definisi secara luwanya dengan definisi secara syar'an. Mesti ada misalnya as-salah. Apakah ini ajaran Islam? As-salatu luwatan doa. Silahkan syar'an kabar wa kabar. Kalau sumpah potong dari namanya saja. Dan potongnya ini. Oh, dari bahasa Arab dan Islam. Kalau tidak, jadi sudah tahu, ternyata tidak. Kalau tidak, maksudnya. Bagaimana solusinya jika seorang wanita dituduh berbuat zina tanpa saksi yang cukup? Padahal dia adalah seorang yang baik akhlaknya. Atau tuduhannya bahwa dia seorang tukang santet. Padahal dia seorang yang bertakwa. Bagaimana menghadapi kita tersebut dihadapkan oleh Rasulullah SAW. Alamu jari bayi ini. Bagi orang yang menuduh, mana bukti? Kalau tidak punya bukti, tidak berlaku bukti. Bagi orang yang dituduh, Al-Qasam Jinnah. Sumpah, wallahi saya tidak begitu. Sumpah. Apa yang dibalik itu? Urusannya Allah. Tidak perlu sumpah potong atau sumpah dari langsung. Kamu ditutup zina, mana buktinya ada? Tidak bisa diterima. Kamu berani bersumpah, tidak bersumpah. Wallahi tidak bersumpah. Sumpah apa berani? Tidak perlu sumpah potong. Itu ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Wadahari wassalam. Jadi bukan. Kalau gimana? Kalau bukan dari aturan Islam, gimana? Tidak ada bukti dan sudah. Tidak ada bukti. Tamat riwayat permasalahan. Tidak ada bukti yang kuat. Berani coba, tidak berzina. Kamu bukan sambat ya? Bukan begitu darahnya. Mana korinanya, mana buktinya? Tidak ada bukti berarti bukan dukun santet. Apalagi yang dituduh dukun santet itu tidak ada model potongan di wajahnya itu seorang dukun santet. Dan tindakan-tindakannya bukan menunjukkan dukun santet. Dan berani bersumpah Allah ini bukan perbuatan saya yang seperti ini sudah selesai. Tidak perlu dilanjutkan pada perkara-perkara yang menjadi syariah. Yang saya tanyakan balas pada si penanya, apakah sudah terbukti sumpah potong bisa mengungkap kebohongan seseorang? Artinya kalau bohong terus apa? Jadi potong, mati. Tidak ada berhubungnya. Baik. Sehubungan dengan riba, kalau ada sedikit tabungan yang bisa disisihkan, disimpan di mana Ustaz? Kalau disimpan di rumah sangat berisiko. Barakallahu fiikum. Nah, ini sudah dibahas lengkap di majalah Syariah. Jadi dengan alasan-alasan darurat dan lain sebagainya, dan tetap menghitung dan rinci, memisahkan dan sebagainya, sebagian ulama membolehkan. Kalau kaitannya dengan alasan yang beruri, akan tetapi kalau tidak ada alasan yang darurat, dan darurat itu sihu maksudnya, darurat itu menjadikan boleh suatu yang silakan. Dan bukan artinya itu diperbolehkan, tetap dilarang, cuma dalam kondisi darurat maka dilakukan. Dan darurat itu sebatas keterbatasan waktu, diperhatikan dengan sangat. Karena harus ini benar-benar hati-hati dalam perkara. Dan kalau bisa hindari, hindari. Karena batasan darurat itu bimahurah di adan nuksan. Kalau tidak ada yang lebih mending dari perkara yang berbuat yang harus dikerjakan, yang dilakukan. Kalau masih ada yang lebih mending, maka pada orang itu diambil yang lebih mending. Dan kalau masih gimana kalau kita mencari tentang mana pengawasnya masih berhubungan dengan bank konvensional tentunya. Tapi kalau memang harus seperti itu melakukannya, wallahu ta'ala alam suar bagi para ulama. Nanti ala sabri darura maka seperti itu. Dan berarti terus boleh kan, kalau bisa segera ya, benar-benar dalam keadaan darura dan sebatas untuk apa menyelamatkan diri dari mudharatnya. Kalau disimpan di rumah berisikonya ada korimanya, memang berisiko rumahnya sekitarnya adalah pencuri, kemudian tetangga depannya itu punya tuyul. Kemudian kalau pengen punya rumah beli tunai gak mampu, bagaimana solusinya agar terhindar dari kita jangan sedikit solusi ya, solusi itu dari barang dan nunggu naku atau bangun sedikit-sedikit. Kalau pengen punya rumah tidak bisa di kota, coba pindah ke desa. Jadi pindah di perkara-perkara, kecuali kalau memang dia harus punya rumah. Kalau tidak punya rumah mati kedinginan, tidak bisa ngontrak lagi, tidak bisa apa lagi. Ini baru dulu, selagi masih bisa ngontrak-ngontrak. Kalau buat jelas-jelas, buat jelas-jelas ambil yakin bahwasannya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini darurat, harus punya rumah. Kenapa kita tidak betah kontrak? Bukan rumah. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaannya terkait dengan riba. Ada seorang menjual emas kepada temannya, yang temannya itu juga pedagang dengan harga 1 juta. Perjanjian transaksi itu sebagai berikut. aku jual emas ini 1 juta kepadamu nego. Misalnya kayak Arab Rek dokternya akan apa? Nego terus ini apa? Coba dan kamu ya dan di sini tidak pakai buntut, di sini pakai buntut. Tulisannya tidak pakai kawasan, dan di sini akan begini. Dan kamu tawarkan dulu kepada pelanggan, apabila pelangganmu mau, baru kamu bayar kepada. Tapi makanya kamu bawa, juga gimana? Lewat saja. Tapi yang didatangnya itu gimana? Untuk serah terima dalam adat, jika apakah ini termasuk riba, tempo, dan jadi untuk membahas permasalahan ini, Allah Ta'ala alam, kita harus tahu benar apa gambarannya. Kemudian emas dengan uang ini termasuk apa yang masih dalam terang dapat satu jenis artinya alat tukar tapi beda bentuk. Ini kaitannya dengan bentuk apa? Mana kalau yang terjadi tawadu itu, yakni kalau terjadi pertukaran itu antara yang satu jenis dan sama bentuk, kemudian satu jenis tapi beda bentuk. Kemudian yang beda jenis, artinya kalau emas, uang dengan korma, uang dengan tepung, ini ada beberapa faedah yang perlu dijelaskan satu persatu. Nah, emas dengan uang ini masuk kepada sejenis tapi tak serupa. Barakallahu fikum. Yang seperti ini boleh tafadul, tapi tidak boleh nasihat, tidak penting. Untuk perasaan, silakan dibuka kembali majalah Asyariah. Di sini. Di PR, antum sudah beli, dibaca. Jadi sebulan itu menghabiskan majalah itu. Sebulan sekali, terbitnya kadang-kadang terus. Berapa halaman? Sehari dua dipahami. Kalau tidak ada yang, kalau ada yang tidak paham, tanya. Insya Allah pinter. Kalau terus seperti itu, riba, aku tidak pernah dibahas di sini. Begini-begini kok isinya demikian. Tapi kadangnya kita ini aneh. Nunggu-numpuk 7 edisi baru dibaca. Belum selesai datang di sini. Maka kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Uang yang bisa jadi majalah, di dalamnya ada ilmu. Cara mensyukurinya apa? Ya dibaca. Jangan beli, taruh. Buka sebentar, satwa-satwa saja, dan koisa-koisa lainnya. Jadi saya ingatkan, yang seperti ini pernah dibahas secara tuntas di majalah saya, sehingga bahkan termasuk contoh-contoh soal. Nah, dalam beberapa waktu, kalau kurang jelas, tanyakan kepada penulisnya yang besok pagi jam 9:30 mesti di sini. Tentang kaidah-kaidah yang ada belum jelas bahwa syariahnya, ini maksudnya apa Ustaz? Nanti insya Allah dijelaskan. Gambarannya gimana Ustaz? Kami juga masya Allah, ternyata ikhwana beli majalah isinya beli. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Sampai kalau ada yang bingung, ditanya. Lama ini kan tenang-tenang paham semua. Beli lagi. Setelah itu tanya, bagaimana untuk Indo kemarin kan sudah di sini. Tumpah kita. Oh iya, kelewatan atau lupa? Memang belum juga. Alhamdulillah. Ada salamnya saya minta maaf kepada antum semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benarnya semua terbaik dari kita dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa untuk kita amalkan, memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.